مسلمة، كتيان مسلمة، أنت مسلمة. أمي كلها حب أمي كلها شوق وحنان. Kaum muslimin, as-saimin was-saimat, dimanapun antum semua berada, yang semoga rahmat Allah senantiasa bersama kita semua. Karakter interaktif muslimah adalah karakter islami yang menjadi pijakan, landasan, dan sandaran setiap muslimah ketika dia berijtima', ketika dia berinteraksi, ketika dia hidup bersosial dengan orang lain. Di dalam bergaul dengan orang lain, seorang muslimah dia benar-benar mengharapkan agar orang lain pun tersinari dengan cahaya Islam. Agar orang lain khususnya, kaum muslimat lainnya mengerti betul hukum-hukum Islam. Karakter interaktif muslimah yang pertama adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini dasar utama, landasan utama bagi setiap muslimah untuk bergaul dengan orang lain. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim melalui lisan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah menjadi khadim atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Anas radhiyallahu anhu berkata, "Kana bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan." Beliau adalah orang yang paling bagus, yang paling baik akhlaknya, bukan akhlak dengan dirinya sendiri, tetapi akhlak dengan pihak lain, akhlak dengan masyarakat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Surat Al-Qalam ayat yang keempat. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sesungguhnya engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berada dalam akhlak yang agung, berada pada akhlak yang luhur. Kemudian karakter interaktif muslimah yang kedua adalah senantiasa menasihati. Sudah menjadi tabiat kita, menjadi perangai kita, termasuk perangai dan tabiat setiap muslimah. Apa tabiatnya? Bisa jadi kita berbuat khilaf, bisa jadi kita berbuat salah, bisa jadi kita lupa. Maka ketika kita lupa, salah, tidak ingat, maka harus ada yang menasihati. Maka karakter interaktif muslimah yang kedua adalah senantiasa menasihati. Subhanallah, ini satu keindahan. Berinteraksi dengan orang lain dan pihak lain sudah merupakan satu keindahan. Lalu ada timbal baliknya, saling nasihat menasihati. Senantiasa nasihat menasihati, maka itu pun sebuah keindahan yang lain. Perpaduan dua keindahan. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasiha." Agama adalah nasihat. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter interaktif muslimah yang ketiga adalah gemar membimbing kepada kebajikan dan kebaikan. Tadullu alal khair. Sifat seorang muslimah ketika dia bersosial, berkomunal dengan pihak lain, maka dia akan membimbing kepada kebaikan, akan menuntun kepada kebajikan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang membimbing, yang menuntun, menunjukkan kepada satu kebaikan, masya Allah, satu kebaikan saja, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Satu orangnya. Bagaimana kalau banyak orang? Masya Allah. Kebaikan di atas kebaikan, bertambah lagi dengan kebaikan, sampai tak terhingga kelipatan kebaikannya. Setiap muslimah berkewajiban untuk mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dihindarkan dari beragam keterpurukan. Baik keterpurukan duniawi maupun ukhrawi, lebih-lebih ukhrawi tentunya. Maka setiap kita, siapapun orangnya, membutuhkan seseorang yang membimbing. Membimbing kita semua kepada kebaikan. Khususnya yang kita belum mengetahuinya. Karakter interaktif yang keempat. Tepatnya adalah karakter interaktif muslimah yang keempat adalah berwajah ceria. Tidak semua orang ketika bertemu meminta uang, tidak. Meminta suatu pemberian, tidak. Tidak. Meminta reward, tidak. Bukan itu. Hampir semua orang sepakat yang diminta ketika kita bertemu adalah berwajah ceria. Berwajah lapang. Berwajah jujur nan polos apa adanya, tetapi dibalut dan dibingkai oleh kejujuran iman. Kejujuran jiwa yang ada. Kejujuran hati yang bersih. Dan itu ditampakkan dengan wajah yang ceria. Dengan sesungging senyum. Bukan senyum yang dikulum, bukan. Seorang muslimah selalu ceria. Berpenampilan menyenangkan. Dan terus-menerus berusaha untuk menyusupkan dan menyisipkan kegembiraan dalam hati setiap orang. Khususnya suaminya, anak-anaknya, orang tuanya, mertuanya, kerabatnya, bahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tentunya kaum muslimat lainnya ataupun perempuan-perempuan lainnya. كلها حب ومان كلها حب ومان كلها حب ومان كلها حب ومان